Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pariono dengan judul Hantu Aneh. Aku salah siji santri pondok pesantren Abu Dharin. Aku ngalami kedadian aneh ning bangunan pondokku sisih kidul. Ono bangunan puskestren. Bangunan iki asline kanggo puskesmas santri. Tapi wis sekitar petang tahunan durung entuk bantuan dokteri. Akhire dinggo kamar kanggo santri. Kidule puskesmasiku ono dalan. Pas kidule dalan ono kuburan. Nah, kedadiane mengkene. Sekitar saat durungi poso, aku ora eling dino opo. Pokoknya aku pas umbah-umbah bengi. Akhirnya sampai sekitar jam setengah rolas wengi. Saat wiseiku aku kesel golek panggon turu. Ape mapan turu neng kamar, tapi wis akeh bucah sing nggoni. Akhirnya aku moro neng puskesmas. Neng kuno wis enek mustain sing turu tanek. Akhirnya aku melok turu neng pinggiri. Pas wayah aku mapan turu eneng wong mlebu jubahan. Rumongso kucah kamar kene wae. Banjur wong iku nyoplok jubahe. Dumadaan jubahe miber mendhuwur muter-muter neng dhuwurku. Neng dhuwur jubahe ana suwir-suwir kaya sajadah. Banjur jubah putihku nyeblok isirahku. Aku langsung ora iso obah. Jajal moco donga yo gak iso. Dumadaan ana wong teko. Pacane kaya Betawi, tapi ning sirahe ana mahkota kaya mahkotane Gatotkaca. Tur mripate tutupan sak sisih kaya bajak laut lan nggawa pedang. Akhirnya wong sing nggawa pedang mau gelut karo wong sing nyoplok jubah mau. Rodok suwe anggone perang. Akhirnya menang sing gawa pedang mau. Banjur wong mau njupuk putih-putih ning sirahku. Terus dibuak ning pojokan. Banjur ana swara guyu cekakaan. Banjur aku njajal ngobahno awakku. Mulai songko drijiku. Akhirnya awakku wis iso diobahno. Akhirnya aku langsung tangi banjur aku mlayu. Aku langsung turu ning kamarku ngusel bocah-bocah. Mulai sakwise kedadian iku aku rawani meneh turu ning kono. Iki ngono mau cerita songko aku Jimatres Pariono pondok pesantren Abu Dharin bersama tim Cimat.